ini dan akan kau dapati seberkas keraguan tentangmu. Memang harus ku akui karisma di dirimu banyak yang mendapatkan cemburu kekasihku terlalu ku cemburu dapatkah ku simpan rasa itu cintaku. Rasa itu cintaku pada